Aremam. Cek cek cek cek mic. Masih di luar merapat, kasih tambah padat. Masih di luar merapat, kasih tambah sesak. Cepat su, cepat su, jangan sampai terlambat. Cepat su, jangan sampai terada tempat. Acara pijam, masyarakat tumpah dalam sebuah wah merah. Dalam tenda acara, rumahku bisik cari tambah. Kon-kon kondong gelisah, musik pijam di telinga. Si kosong tuh.